Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masita amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Janganlah sekali-kali menghalangimu dari mengimani hari kiamat ucapan orang-orang yang tidak beriman dengannya dan mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan engkau binasa. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri, ai fala yasuttuka wa yusghiluka anil imani bis-sa'ati wal jazai wal amali lidzalik man kana kafiran biha ghaira muqtaqidin liwuqu'iha yas'a fis-syakki fiha wat-tashkiki wa yujadilu fiha bil-batili wa yuqimu minasy-syubahi ma yuqaddaru 'alaihi muttabi'an fi dzalika hawahu laisa qasduhu al-wusula ilal haqq wa innama qusarahu ittiba'u hawahu fa iyyaka an tusghiya ila man hadhihi haluhu au taqbala shay'an min aqwalihi wa amalihi as-sadati 'anil imani biha was-sa'yi laha sa'yaha. Artinya, janganlah menghalangimu, jangan pula menyibukkanmu dari mengimani hari kiamat, hari pembalasan, dan beramal untuk persiapan tersebut. Orang-orang yang kafir terhadap hari kiamat tadi tidak meyakini terjadinya kiamat, bahkan berusaha untuk menebarkan keraguan tentang hari kiamat, mendebat dengan cara yang batil tentang kiamat, menegakkan syubhat-syubhat yang bisa memperkuat keyakinan mereka dengan mengikuti hawa nafsunya. Tujuannya bukan untuk mencapai kebenaran. Tujuannya terbatas mengikuti hawa nafsunya. Maka hendaklah engkau menghindari memperhatikan orang yang seperti ini keadaannya. Jangan pula engkau menerima sedikit pun dari ucapan-ucapannya dan gerakan-gerakannya yang menghalangi umat manusia dari mengimani kiamat dan berusaha untuk beramal dalam rangka menghadapi kiamat. Wa innama haddarallahu ta'ala amman hadhi haluhu li'annahu min akhwafi ma yakunu alal mu'min biwaswasatihi wa tadjilihi wa qawlin nufusi majbulatan ala tashabbuh waliktidai biabnail jinsi. Wa fi hadha tanbihun wa isyaratun ila tahdir angkuli da'in ila batil yasudu alil imanil wajib au an kamalihi au yuqi'u syubha fil qalbi wa anin nazar fil kutubil mustamila ala dalik. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari orang yang keadaannya seperti ini. Karena orang tersebut sangat mengkhawatirkan mempengaruhi seorang mukmin dengan was-wasnya, dengan tipu dayanya, dan juga jiwa itu diciptakan untuk meniru dan mengikuti orang-orang yang sejenis. Maka di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat tanbih dan isyarat untuk mewaspadai setiap da'i yang mengajak kepada kebatilan, yang menghalangi manusia dari keimanan yang bersifat wajib, atau dari kesempurnaan keimanan, atau yang menebarkan syubhat dalam hati, dan juga tahdir untuk melihat-lihat kitab-kitab yang mencakup syubhat-syubhat tersebut. Naam. Wa dhukira fi hadha al-imanu bihi wa ibadatuhu wal-imanu bil yawmil akhir li'anna hadhil umuri thalafah usul imani wa arnuddini wa idha tammat tamma amrdini wa naqsuhu au faqduhu binaqsiha au naqsi syai'in minha. Di dalam firman Allah Ta'ala ini juga disebutkan mengimani Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dan mengimani hari akhir. Karena tiga perkara ini merupakan pokok-pokok keimanan, merupakan rukun agama. Jika sempurna, maka sempurnalah urusan agama. Dan jika kurang atau hilang, maka berkuranglah sebagian dari urusan agama. Wahadihi nadhiru qawlihi ta'ala fil ikhbar an mizani sa'adatil firaq allazina utul kitaba wa syaqawatihim innalladina amanu walladina hadu wassabi'una wal nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sadiha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Firman Allah Ta'ala ini sebanding dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain yang menghabarkan tentang ukuran kebahagiaan suatu golongan, yakni yang diberi kitab dan kesengsaraan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sobi'ah dan orang-orang Nasara yang beriman kepada Allah dan dari akhir dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Wa qawluhu fatarja ay tuhlika watasqa. Ini tabata tariqa mayasuddu anha. Mengenai firman Allah Ta'ala fatarjah, artinya ialah engkau bisa menjadi binasa dan sengsara jika engkau mengikuti jalan orang yang menghalangi manusia dari mengimani hari kiamat. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna man saddan nasa, anna man sadda an-nasa, anil imani bisa'ati kana kafiran bahwa sesungguhnya orang yang menghalang-halangi manusia dari mengimani hari kiamat maka dia adalah orang kafir. Taib. Asalnya, anna man kana kafiran bisa'ati muttabi'un fi dalika hawahu bahwa orang yang kafir terhadap hari kiamat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam hal tersebut. Atalisa. Allah Ta'ala khaddarana amman kana kafiran biha Naam. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari orang yang kafir terhadap hari kiamat. Arabiyah. At-tahdir angkulli da'in ila batil at-tahdir angkulli da'in ila batilin yasuddu alil imanil wajib au angkamalihi au yuki'u syubhata fil qalbi wa anin nadar fil kutubil mustamilati ala dalik peringatan keras agar mewaspadai dai yang menyeru kepada kebatilan, menghalangi manusia dari keimanan yang wajib, atau menghilangi manusia dari kesempurnaan iman, atau yang menyebarkan syubhat dalam hati. Dan peringatan keras agar tidak melihat kitab-kitab yang memuat kebatilan. Nah, mengapa demikian? Karena jiwa kita lemah, sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar. Was-was dan tipu daya dai yang menyeru kepada kebatilan begitu dahsyat, sehingga sangat dikhawatirkan jiwa yang lemah ini terpengaruh dan mengikuti kebatilan-kebatilan tersebut. Sehingga jangan iseng-iseng untuk melihat-lihat kitab-kitab yang sesat atau kebatilan dalam keadaan tidak punya dasar ilmu yang kuat dan yang kokoh. Karena hati kita lemah, asalnya iseng-iseng, lama-lama terpedaya, lama-lama tertarik, lama-lama ikut-ikutan dalam kebatilan. Waliyadu billah. Jadi tidak hanya menghindari dan menjauhi orang-orang yang menghalangi manusia dari mengimani hari kiamat, tapi semua yang menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, yang mengajak manusia dengan was-wasnya dan tipu dayanya untuk mengikuti kebatilan, semuanya harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Sekali lagi, karena hati itu lemah, sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut. Taib. Al-Khamisah. Anna man tabi'ah kulla da'in ila batil anna man tabi'a kulla da'in ila batil faqad halaka, wadalla, an tariqil huda. K Kama qala ta'ala fatarda. Aitu lik watasqa. Ini tabata tariqa maya suddu anha. Orang yang mengikuti setiap dai yang menyuruh kepada kebatilan, maka sungguh dia telah tersesat dan binasa, atau binasa dan tersesat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fatarda, yakni engkau akan binasa, engkau akan sengsara jika engkau mengikuti jalan orang-orang yang menghalangi manusia dari mengimani kiamat. Asadsa. Dukira fi hadha al-imanu bihi. Wa ibadatuhu. Wal imanu bil yawmil akhir. Li'anna hadil umura as-salasah usulul iman. Waruknud dini. Wa idha tammat tamma amr din. Wa naqsuhu au faktuhu binaqsiha. Au naqsi syai'in minha. Di dalam firman Allah Ta'ala ini juga menyebutkan perintah untuk beriman kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk beriman dengan hari akhir. Karena tiga perkara ini adalah pokok-pokok keimanan dan rukun agama. Jika sempurna, maka sempurnalah urusan agama seseorang. Jika kurang atau hilang, maka berkuranglah bagian dari agamanya dan keimanannya. Naam. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari sini, ikhwan abidina a'zakumullah, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keteguhan, istiqomahan, taufik dan hidayah, dan kesabaran dalam meniti kebenaran. Karena dengan demikian kita akan bisa terjaga dari segala bentuk kejelekan jika Allah Ta'ala menjaga kita. Hanya Allah Ta'ala yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa memberi hidayah dan taufik kepada kita. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, memohon keistiqomahan, sabat, dan hidayah, taufik, serta husnul khatimah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.